Mitra bisnis pengadaan mobil dinas baru Mercedes-Benz untuk kabinet mendatang menjadi seru setelah Jokowi mengatakan tidak perlu beli mobil baru tapi pakai yang lama saja untuk efisiensi. Di sisi lain, Ahok mengatakan pakai Mercy tidak terlalu mewah. Yang penting, para menteri bekerja dengan benar dan tidak korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Chairman Indomobil Group, Subronto Laras. Pak Bronto, bagaimana komentarnya soal ini? Untuk operasional, pasti mereka butuh kendaraan dinas kan? Nah, kendaraan dinas juga pasti kan mestinya, ya karena menteri kan mesti representatif. Nggak mungkin dikasih mobil yang nggak representatif, itu satu. Yang kedua, mobil yang udah dipakai 5 tahun ini, pasti ada problem maintenance nanti. Bisa masalah, jadi ongkos juga kan? Dan setahu saya, mobil-mobil kalau udah kelas grade-nya udah di atas begitu, mobil mewah, biaya maintenance-nya jauh lebih mahal. Apalagi mobil yang dipakai itu kan bukan mobil yang diproduksi di sini. Yang lampau itu kan dipakai Crown Super Saloon kan, yang diimpor langsung dari Jepang. Saya ngalamin sendiri lah, artinya kayak kita misalnya mengimpor Audi dari Jerman, itu masalahnya juga banyak. Saya mengimpor Infiniti, misalnya Nissan, itu juga masalahnya banyak. Nah sekarang ini kalau saya baca ceritanya, seolah-olah yang menang seolah tender gitu adalah Mercedes-Benz yang kebetulan local production. Cuma memang nggak jelas apakah kalau nggak salah presiden itu pakainya S-Class. Kalau saya punya judgement sih, saya pikir mungkin yang dibeli kalau dibilang harganya di bawah 1M itu kira-kira E-Class. Kalau buat gagah-gagahan sih ya, buat keren tampangnya ya 200 juga cukup gitu. Ya mungkin aja itu yang dipakai, kita nggak tahu. Dan kalau nggak salah saya baca dijamin 5 tahun kan oleh Mercy. Full warranty ya kan, free service segala macam. Kalau menurut saya sih ya mungkin ya bagus untuk operasional. Cukup ekonomis. Sekarang kalau misalnya mobil mewah yang dipakai ya, saya nggak sebut nama deh yang saya pakai sendiri. Sekarang ini misalnya suspensinya udah pakai air suspension. Itu dengan kondisi jalan yang jelek segala macam, itu sekali jebol suspensinya itu udah 40-50 juta. Ya itu bisa 2 tahun, 3 tahun udah kena begituan. Kalau mobil ya yang makin high grade itu ya problem itu maintenance-nya itu mahal. Tapi kalau sekarang dibeli terus dengan kondisi dikasih free warranty 5 tahun, mungkin economical menurut saya. Dan Mercy itu kan masih ada value. Kalau nanti 5 tahun kondisinya bagus, ya kan, misalnya mau dijual oleh negara, itu juga bisa dijual dengan harga yang lebih bagus dari mobil lain. Terus terang second hand-nya Mercy itu masih ada harga. Apalagi cuma umurnya 5 tahun. Selain itu ada anggapan juga kalau menteri yang dipilih nanti belum tentu memiliki performa bagus dan berprestasi untuk rakyat, tapi sudah terlalu dimanjakan dengan fasilitas premium di awal. Di sisi lain, Pak Jokowi sebelumnya juga lebih memilih untuk meneruskan pemakaian mobil dinas dari pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Pak Bronto melihatnya? Memang, kalau mikirin itu sih ya benar juga. Tapi kan dia perlu kendaraan. Kalau dia nggak dikasih kendaraan, dikasih yang bekas begitu, yang cukup mobile kan, pagi, siang, malam itu kan dipakai terus. Rasanya mungkin kalau setahunnya bangsa katakanlah 20 ribu sampai 30 ribu itu kan artinya udah 100 ribu lebih kilometernya. Nah itu yang jadi masalah. Kalau dia mau pertahankan lagi untuk 5 tahun jadi 10 tahun pakai, yang saya khawatirkan ya kembali lagi maintenance. Tahu sendiri lah, operasional drivernya, segala macam maintenance-nya, nggak bagus-bagus amat. Kalau memang mau cari yang beli baru ada warranty-nya 5 tahun sih, menurut saya, mungkin bisa menjadi pilihan yang bagus gitu. Pastilah, itu istilahnya gengsi ya, sebagai pejabat negara, apalagi menteri ya. Pasti mobilnya kan juga mesti nggak bisa yang macam-macam, mesti yang agak keren. Pilihan dulu itu sampai ke Toyota Crown Super Saloon itu ya, itu juga pasti ada pemikiran lain waktu itu kan. Tapi sekarang ini kalau misalnya Mercy sanggup supply, mungkin kalau saya pribadi sih it's a good choice. Kalau bicara harga sih rasanya yang nomor satu harga mobil itu di dalamnya kan ada pajaknya, ada biaya masuknya. Setahu saya harga pembelian untuk pemerintah, gak untuk militer segala macam polisi itu bebas pajak. Jadi betul-betul harganya itu adalah harga mobil. Kalau mendadak ada menteri baru pakai mobil mewah pasti kaget-kaget kan. Kalau saya sih pribadi dulu sebagai dirut, sekarang sebagai chairman di Indomobil Group, saya disediain mobil tuh. Di garasi saya di kantor itu ada mobil Audi, ya kan, yang A6, ada Infiniti, ya kan, ada Nissan President. Kalau saya pakai yang paling enak ya Suzuki yang kecil itu, Vitara. Jeep kemana-mana gampang, AC-nya cukup dingin, ya kan, parkir gampang. Cuma kadang-kadang memang orang Indonesia ini kadang-kadang perlu gengsi. Nah, kalau gengsi itu jadi masalah, ya kan. Kalau saya pakai mobil Grand Vitara, mungkin ya masuk rapat di hotel aja misalnya, atau ada undangan ke hotel. novel, belum tentu diladenin, kan begitu. Itu brengseknya orang kita. Di sisi lain, apakah pemerintah mendatang juga harus didorong untuk memaksimalkan investasi di sektor transportasi publik yang baik, tepat waktu, dan nyaman, sehingga nantinya bisa membuat anggaran negara lebih efisien? Apalagi banyak pejabat di negara maju sudah biasa melakukan kegiatannya menggunakan angkutan umum. Kayak saya juga udah, kalau misalnya di Tokyo, saya ada di London, saya di mana, lebih baik saya pakai underground. Kalau saya ada meeting misalnya jam 9, ya saya berangkat jam berapa, ya kan pas-pasan ke situ. Tapi kalau naik mobil, belum tentu nyampe. Jadi di Tokyo itu misalnya underground sampai ke level pejabat pemerintah, sampai ke pengusaha besar, semuanya juga naik underground, gak ada masalah. Sekarang aja gak usah jauh-jauh lah. Dengan situasi yang kayak begini, ya kayak saya, kayak Ketua Umum Kadin, ya kan, SBS, kan Peter Gonta, itu kadang-kadang kita pakai ojek, karena kalau mau efisien, ya pakai itu. Demikian Chairman Indomobil Group, Subronto Laras, saya Giri Sadewa.